Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, kita diberikan kesempatan untuk mendatangi majelis ini dan mengadakan acara ini, di mana ini merupakan nikmat azimah, nikmat yang sangat besar bagi kita dan merupakan mizah, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli sunnah wal jamaah, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat gemar dalam menuntut ilmu, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dikenal sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwan fiddin a'zakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita dalam salah satu hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau menyatakan, yusiku an tatada'a 'alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir datang suatu masa di mana umat-umat selain kalian mengerumuni kalian, mengepung kalian dari segala penjuru, sebagaimana orang-orang mengerumuni makanan pada piringnya, pada nampannya. Mereka siap melahap, memakan, menghabisi kita. Maka gambaran yang tampak dari para sahabat mendengar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwasannya kita dalam kondisi minoritas, sedikit jumlahnya, Mereka menyatakan, "Awa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah disebabkan karena jumlah kita yang sedikit pada waktu itu wahai Rasulullah, sehingga musuh-musuh kita dengan leluasa tidak melibas habis kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bal antum katsir." Bahkan kalian jumlahnya banyak. "Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl." Akan tetapi kalian ibarat seperti bus sampah yang hanyut mengikuti aliran air bah. Tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki kekuatan. Terterebrai seperti terterebrainya buih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan di saat kondisi kalian yang terterebrai tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa gentar pada musuh-musuh kalian terhadap diri-diri kalian. "Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahaba." Benar-benar Allah akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian kegentaran, rasa takut terhadap kalian. "Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn." Dan Allah akan melemparkan pada hati-hati kalian al-wahn, penyakit al-wahn, yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap kehidupan dunia dan benci terhadap kematian. Itu yang menyebabkan kondisi kaum muslimin lemah saat ini, rendah, hina, kecil di hadapan musuh-musuh mereka, di hadapan orang-orang kufar. "Idza akhadtum adnabal baqar, idza tabaytum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar, sallallahu 'alaikum dzulla." Rasul menyatakan, apabila kalian telah mulai berjual beli dengan cara 'inah, riba, kalian lebih senang memegang ekor-ekor bakarah, ekor-ekor sapi, lebih asik dengan sawah ladang kalian, lebih cinta terhadap dunia kalian, sallallahu alaikumul dhulla, maka Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan, kehinaan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Wa ju'ilas saghar wa dhilla 'ala man khalaf amri." Dan dijadikan rendah, kecil, hina bagi siapa saja yang menyelisihi urusanku. Maka sesungguhnya penyebab daripada keterpurukan umat Islam dewasa ini, saat ini, adalah disebabkan karena jauhnya mereka dari aturan-aturan agama Allah Azza wa Jal, dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkotak-kotaknya mereka, terpecah belahnya mereka, tercabik-cabiknya persatuan mereka. Itu yang menyebabkan musuh-musuh Islam dengan sangat leluasa melibas kita, merendahkan kita, menghinakan kita. Jumlah kita yang begitu sangat banyak tidaklah membuat mereka gentar, tidaklah membuat mereka takut, dan bahkan mereka mempermainkan kita. Ikhwan fi din azzakumullah, yang sungguh sangat disayangkan. Di saat kejadian yang demikian, di mana semestinya kaum muslimin sadar dan kembali kepada agama mereka, mempelajari agama mereka, bertobat dari dosa-dosa mereka dan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Tetapi justru kita melihat sebagian kaum muslimin, atau bahkan mayoritas mereka, justru dengan sangat ringan lisan-lisan mereka melecehkan saudaranya muslimin yang lain, merendahkan para da'i-da'i ahlu sunnati wal jamaah dengan lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan yang tentunya akan membuat murka Rabbul Alamin. Ghibah, namimah, kadzib, buhtan, dusta dan yang lainnya. Fitnah, laknat, caci makian. Ucapan-ucapan yang sangat keji. Yang mencederai daripada persatuan kaum muslimin, persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, membuat fitnah yang begitu sangat besar. Melemahkan daripada keadaan kaum muslimin dan khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahul musta'an. Maka dengan ulah-ulah mereka itu, betapa banyak terjadi putus hubungan. Antara seorang ikhwan dengan ikhwan yang lain. Bahkan antara seorang saudara dengan saudara kandungnya. Bahkan antara orang tua dengan anaknya. Bahkan antara suami dengan istrinya. Wallahul musta'an. Permusuhan, pertikaian yang mencerai-beraikan persatuan daripada umat ini, kaum muslimin dan terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bahkan pada sebagian kasus sampai pada taraf pemukulan, bahkan penumpahan darah. Wallahul musta'an. Mereka tidak sadar bahwasannya sebagian daripada kalimat-kalimat yang mungkin keluar dari lisan-lisan kita itu akan menjadi penyebab hancurnya seluruh daripada amal ibadah kita. Membinasakan dunia dan akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal 'abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yarfa'ullahu ta'ala biha darajat wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia berucap dengan satu kata, satu kalimat, sesuatu yang membawa ridwanullah. Dari kalimat-kalimat tersebut membawa keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia dalam kondisi la yulqilah habalan, tidak begitu perhatian, yakni ucapan tersebut dia anggap sebagai ucapan yang ringan saja. Akan tetapi ternyata dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya sekian derajat. Yarfa'ullahu biha daraja. Sekian derajat Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, ada orang yang berbicara dengan satu kata yang dia juga menganggap remeh ucapan yang dia keluarkan dari lisannya, tetapi menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka jahannam. Bahkan dalam riwayat yang lain, yazilu biha qadamu finnar aba'atni ma bainal masyriqi wal maghrib. Menggelincirkan kakinya ke dalam neraka lebih jauh jaraknya daripada timur dan barat. Dengan satu kata yang dia ucapkan. Wallahul musta'an. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, wa kam tara min rajulin mutawarri'in 'anil fawahis wa dhulm wa lisanuhu yafri fi a'radil ahya wal amwat wa la yubali ma yaqul wa la yadri haula anna kalimah wahidah yumkin an tuhbita jami'a a'malihim wa tubiqa dunyahum wa ukhrahum. Beliau menyatakan, wa kam taro, dan betapa banyak engkau lihat, min rajulin mutawarri' anil fawahish wa zulm, dari seseorang yang berhati-hati sekali dari perbuatan keji dan kedzaliman, dari tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya terjaga, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji, rendah, hina, ya, terjauh daripada perbuatan-perbuatan tersebut, dan juga terjauh dari mendzalimi orang lain dengan tangannya. Akan tetapi lisannya, kata Ibnu Qayyim, yafri fi a'radil ahya wal amwat, melecehkan, membuat-buat kedustaan terhadap kehormatan orang-orang yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Meremehkan para ulama, melecehkannya. Dari kalangan ulama-ulama yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, atau kaum muslimin secara umum, dilecehkannya. Wala yubali ma yaqul, dalam kondisi dia tidak ambil pusing dengan apa yang dia ucapkan. Dia tidak peduli dengan apa yang keluar dari lisannya. Wala yadri haula, orang-orang ini tidak sadar, anna kalimah wahidah, bahwasannya satu kata saja, yumkin antuk bito jami'a amalihim, memungkinkan akan menghancurkan seluruh daripada amalan-amalan perbuatan dia, amalan-amalan kebaikannya, dan membinasakan dunia dan akhiratnya. Maka ini adalah sebagian daripada penyebab lemahnya umat ini, keterpurukan daripada kaum muslimin dan khususnya ahlus sunnah wal jamaah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar kepada kita, menyatukan tubuh ahli sunnah wal jamaah, kaum muslimin seluruhnya, di atas jalan yang lurus, memberikan taufik untuk memperbaiki diri, bertobat dari kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan-kemaksiatan, menjaga lisan-lisan kita semua dari berbicara perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya, ataupun lancang membicarakan tentang orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan du'at ahli sunnah wal jamaah, asatidah, ataupun bahkan masyayikh. Karena sungguhnya apabila lisan ini bisa terjaga, terkontrol, maka itu akan membawa kebaikan kepada seluruh daripada anggota tubuhnya. Yang menjadi pengontrol dan pengendali daripada tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, lisan kita, telinga kita, dan seluruh anggota badan kita adalah lisan kita. Karena lisan adalah penterjemah daripada hati kita, di mana hati ini merupakan raja, ibarat dalam tubuh kita adalah rajanya, seluruhnya tunduk kepadanya, dan perintah daripada hati tersebut sering terwakilkan pada lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, keluarkanlah Imam Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan." Apabila seorang ibnu Adam berada di pagi hari, maka seluruh anggota badannya semuanya tunduk kepada lisan. Fatakul, maka anggota-anggota badan tersebut berkata kepada lisan, "Ittaqillah fina," bertakwalah kamu kepada Allah terkait diri-diri kami, terkait anggota-anggota badan yang lain. "Fa innama nahnu bika," karena sungguhnya kami ini tergantung padamu. "Fa in istaqamta istaqamna," kalau kamu lurus kami pun akan lurus. "Wa in wajadta wajadna," dan jika kamu bengkok menyimpang, maka kami pun akan ikut menyimpang. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, di samping fenomena-fenomena yang kita dapatkan dan kita lihat, kita saksikan adanya orang-orang yang yakni dengan tanpa haya, tanpa malu mencerai-beraikan persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin, ada di sana kelompok yang senantiasa berusaha menyatukan umat, mengajak kepada persatuan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan tentang apa yang mesti dijelaskan dan menyampaikan kepada umat apa-apa yang dinasihatkan oleh para ulama, para masyayikh, sehingga memadamkan api fitnah. Mereka menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup pintu-pintu kejelekan. Dan semoga kita termasuk di bilangan mereka, orang-orang yang menjadi mafatihul khair wa maghaliqus syarr, para pembuka kebaikan dan penutup dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna minan nas mafatih lil khair maghaliq lis syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup rapat-rapat dari pintu-pintu kejelekan. "Wa inna minan nas mafatih lis syarr maghaliq lil khair." Dan sebaliknya, di antara manusia ada yang menjadi pembuka-pembuka kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallah mafatihal khair ala yadayhi. Maka beruntunglah bagi siapa saja yang Allah jadikan sebagai mafatihul khair, pembuka-pembuka kebaikan pada tangannya. Wa wail liman ja'alallah mafatihas syarr ala yadayhi. Dan kebinasaanlah bagi orang yang Allah jadikan pembuka-pembuka kejelekan dengan sebab ulah dirinya. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan harapan kita termasuk daripada orang-orang yang menjadi mafatihul khair, biidznillah kita mengadakan daurah ini dengan tema bahaya daripada lisan, agar kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari penyebab timbulnya berbagai macam fitnah dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab persatuan daripada kaum muslimin. Ikhwani fi din azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang begitu sangat banyak kepada kita, yang kita tidak akan bisa mampu untuk menghitungnya. Dan Allah sempurnakan nikmat-nikmat tersebut pada diri-diri kita. Allah menyatakan, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan Allah telah sempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Karena sesuatu itu imma dhahir wa imma batin. Kalau dikatakan dhahirah wal batinah, berarti seluruhnya sudah tercakup pada nikmat tersebut. Segala sesuatu, dan Allah sempurnakan nikmat-nikmat tersebut pada diri kita. Dan Allah juga menyatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja yang kalian minta, seandainya kalian menghitung-hitung nikmatnya, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat yang sangat besar daripada nikmat-nikmat yang zahir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul lisan, yang dengannya kita bisa berbicara. Dengannya seseorang bisa menyampaikan maksud dan tujuannya, menjelaskan kemauannya. Dengannya dia bisa beramal dengan amalan-amalan yang besar, mengucapkan syahadat, tahlil, tasbih, azkar, dikir-dikir, doa, itu semua dengan lisan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga dengan lisan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat lisan ini di atas seluruh daripada anggota-anggota badan manusia yang lainnya. Maka tidak ada sesuatu yang menyebabkan, yang akan menyebabkan atau menghasilkan pahala sebagaimana pahala yang bisa dihasilkan oleh lisan di saat lisan tersebut istiqomah. Sebaliknya, tidak ada dari anggota badan yang zahir ini yang mampu untuk menghasilkan dosa dan kebinasaan yang lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh lisan di saat lisan tersebut menyimpang. Banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang nikmatul lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, wa daraballahu mathalan rajulain ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjahu la ya'ti bi khair aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat satu permisalan. Rajulain, dua orang lelaki. Ahaduhuma abkam, di mana salah satu dari lelaki ini bisu, tidak bisa berbicara. Layak bin alasai, bisu yang tidak memiliki kemampuan apapun. Wa huwa kallun ala maulah, di mana dia menjadi beban atas tuannya, majikannya. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair, diarahkan ke mana saja tidak mendatangkan manfaat. Karena dia tidak bisa berbicara, tidak mampu berbuat apa-apa, di mana majikannya harus membiayai dia, memberi makan dia, mengurusi dia. Ya, budak yang bisu, tidak bisa berbicara, tidak bisa diambil manfaat, tidak bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain, dan menjadi beban bagi majikannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl wa huwa 'ala siratin mustaqim. Adakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang dia memerintahkan dengan keadilan, mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia sendiri berada di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memperumamakan antara hamba-hamba Allah yang kafir, ya, dengan hamba-hamba Allah yang beriman. Allah berikan kepada orang-orang kafir ini rezeki mereka, kesehatan, harta dan sebagainya, kesenangan hidup di dunia, dalam kondisi mereka tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun, tidak beribadah kepada Allah dan bahkan ingkar kepadanya, tidak memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri. tidak sama dengan orang-orang yang beriman. Dan Allah perumpamakan orang-orang kafir itu seperti orang yang bisu, tidak bisa berbicara. Ini menunjukkan kelemahan dan kekurangan keadaan orang yang bisu, orang yang tidak memiliki lisan, tidak bisa berbicara. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan keadaan demikian dengan keadaan orang yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa mengajak manusia kepada keadilan dan berbuat kebaikan, ini menunjukkan keutamaan daripada lisan. Di antara faedah daripada ayat ini menunjukkan keutamaan daripada adanya lisan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqu mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Rabb, penguasa pemilik daripada samaa' wal ard, demi Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi, innahu lahaqqun, sungguhnya hari kebangkitan itu benar-benar nyata. Mithla ma annakum tantiqun, sebagaimana nyatanya kalian bisa berbicara. Kemampuan manusia dari nikmat-nikmat Allah itu banyak. Mendengar, melihat, berjalan, ya. Termasuk di antaranya berbicara. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan innahu lahaqqum mithla ma annakum tubsirun, mithla ma annakum tamsun. Sungguhnya hari kiamat itu hak, benar, pasti keberadaannya sebagaimana kalian itu pasti bisa melihat, bisa mendengar, atau bisa berjalan, sesuatu yang kalian bisa rasakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan mithla ma annakum tantiqun, sebagaimana kalian itu bisa berbicara. Pastinya hari kiamat itu sebagaimana pastinya kalian bisa berbicara. Maka ini juga menunjukkan isyarat bahwasannya nikmatul lisan ini nikmat yang sangat besar. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan 'allamahul bayan. Allah yang telah mengajarkan al-bayan. Apa maksudnya al-bayan? An-nutq, kemampuan untuk bisa berbicara. Kefasihan dalam menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Al-bayan. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut. Allamahul bayan, yakni an-nutq, berbicara. Ini juga merupakan isyarat akan keutamaan daripada lisan. Dan juga lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, menjadikan untuknya satu lisan dengan dua bibir. Dalam konteks menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah, maka di antara yang Allah sebutkan, Allah pilihkan nikmatul lisan, wa lisanan wa syafatain. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lisan dengan dua bibir. Maka ayat-ayat ini semua menunjukkan tentang keutamaan daripada nikmatul lisan. Ikhwan fillah azzakumullah. Tentu saja lisan akan benar-benar menjadi nikmat apabila lisan tersebut digunakan untuk berbicara perkara-perkara yang baik. Digunakan untuk taatan kepada Allah Azza wa Jal, untuk zikrullah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk as-sidq, qaulun sadid, mengucap dengan ucapan yang lurus, yang benar, dan yang semisalnya. Adapun di saat lisan tersebut digunakan untuk perkara-perkara yang tercela, digunakan untuk perkara-perkara yang mengundang dosa, kejelekan-kejelekan, termasuk diantaranya adalah caci makian dan yang semisalnya, maka lisan tersebut tidak lagi menjadi nikmat atas pemiliknya, tetapi justru kebinasaan dan kecelakaan. Di mana orang yang tidak diberi nikmatul lisan lebih baik daripada dirinya. Maka dari itu, ikhwan fiddin azakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan afatul lisan atau bahaya-bahaya daripada lisan kita, kita perlu untuk mendapatkan targhib tentang wajibnya kita menjaga lisan. Adapun fadilatul lisan itu banyak sekali dan mungkin butuh daurah khusus untuk membahasnya. Tetapi kita akan yakni membawakan sedikit daripada hifdzul lisan, perkara yang menunjukkan wajibnya kita menjaga lisan, dan kemudian kita masuk kepada inti materi, yakni bahaya-bahaya daripada lisan kita. Hifdzul lisan atau penjagaan terhadap lisan artinya adalah al-imtina' anin nutqi bima la yasuhu syar'an. Al-imtina' anin nutqi bima la yasuhu syar'an. Menahan diri dari berbicara dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Ini yang disebut dengan hifdzul lisan. Definisi ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Al-Imam An-Nawawi menyatakan di dalam Syarah Sahih Muslim, "Wa yanbaghi liman arada an-nutqa bi kalimatin aw kalam an yatadabbarahu fi nafsihi qabla nutqihi." Dan sepantasnya bagi orang yang tidak berbicara dengan satu kata atau satu pembicaraan, agar dia memperhatikan dengan seksama pada dirinya sebelum terlafadzkan. Fa in zaharat maslahatuhu takallam wa illa amsaka. Kalau tampak bahwasannya apa yang akan dia sampaikan ini bermaslahat, bermanfaat, maka sampaikan. Tetapi kalau tidak, tahan, jaga. Ucapan tersebut jangan sampai lepas. Karena di saat kalimat itu masih dalam hati kita, belum terlafadzkan, maka kita yang menjadi penguasanya. Tetapi di saat kalimat tersebut telah lepas, keluar dari lisan kita, maka justru kalimat itu yang menguasai diri kita. Kalau kalimat itu kalimat yang baik, maka akan membawa kebaikan pada diri kita. Dan kalau kalimat itu jelek, maka akan kembalinya kejelekan tersebut juga kepada diri kita. Dan orang yang berakal adalah orang yang menjadikan lisannya itu di belakang hatinya. Orang yang berakal, yakni orang yang menjadikan lisannya di belakang hatinya. Setiap kali lisan ini enggak keluar, dia harus melewati hati terlebih dahulu, dikontrol dulu dalam hatinya, ditimbang terlebih dahulu dalam jiwanya, baik dan buruknya, maslahat dan madharatnya. Ini orang yang berakal. Senantiasa minta fatwa kepada hatinya. Jadi pintu lisan ini tertutup rapat sebelum melewati hati. Tetapi orang yang jahil, safih, orang yang bodoh, orang yang gegabah, itu menjadikan hatinya berada di ujung lisannya. Apa saja yang terbersit dalam hatinya, keluar dia. Plus, tanpa dipikirkan, tanpa dipertimbangkan. Maka ini orang yang tasarruf, takhabbut, ya, gegabah. Orang yang kurang dalam menjaga lisannya. Maka inti daripada hifdzul lisan adalah tidak gegabah dalam berbicara. Memikirkannya terlebih dahulu sebelum keluar dari lisan kita. Menimbang kalimat yang hendak keluar tersebut dengan timbangan syariat. Apakah ada kemaslahatan bagi dirinya? Tentunya maslahat-maslahat syariah, ataukah tidak, atau bahkan membawa mudharat pada agamanya. Dan bahkan di saat dia bingung, tidak tahu apakah ini akan membawa maslahat ataukah mudharat, maka lebih utama bagi dia untuk diam. Man shamata najah, barang siapa yang diam itu dia akan selamat. Dalam kondisi yang demikian, diam lebih utama bagi dirinya. Jadi inti daripada hifdzul lisan adalah jangan gegabah dalam berbicara, difikirkan terlebih dahulu dan ditimbang dengan maslahat-maslahat syariah. Dan untuk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar kita menjaga lisan-lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat. Berkata seseorang kepada Rasul, "Idzni ya Rasulullah wa aujiz, nasihati aku ya Rasulullah, wasiati aku, dan berilah wasiat yang singkat." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qumta fi sholatika fasholli sholatan wadda'in." Jika kamu berdiri pada salat, maka salatlah kamu seolah-olah itu adalah salat perpisahan bagimu. Salat yang akan mungkin kamu lakukan terakhir kalinya, sehingga kamu benar-benar bisa berkonsentrasi penuh pada salatmu, khusyukmu. Karena itu salat yang akan kamu kerjakan terakhir kali. Itu nasihat pertama beliau. Kemudian beliau menyatakan, wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Dan jangan kamu berucap dengan satu ucapan yang kamu butuh untuk meralatnya besok. Harus menyampaikan udur-udur terhadap apa yang kamu ucapkan pada hari ini. Jangan gegabah dalam berbicara. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan karena sangat kehati-hatian para sahabat dalam masalah menjaga lisan ini, mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menjaga dari pembicaraan-pembicaraan yang mubah, ya, karena khawatir takut terhadap dosa. Dikhawatirkan itu nanti akan terjerumus ke dalam perkara yang dilarang. Walaupun perkara mubah ini boleh-boleh saja kita berbicara mubah, tetapi karena begitu sangat kehati-hatian mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam perkara-perkara mubah pun mereka berhati-hati. Dan juga perlu untuk diketahui bahwasannya di saat apa yang hendak kita ucapkan itu masih di dalam hati kita, baru bersitan-bersitan hati saja, maka itu belum dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bersitan-bersitan tersebut adalah bersitan-bersitan yang jelek, niatan-niatan yang kotor, yang jelek, yang keji, dosa, selama belum keluar dari lisan kita ataupun selama belum terlaksana dengan tindakan kita, maka itu masih termaafkan di sisi Allah Azza wa Jalla dan belum teranggap sebagai dosa. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, innallaha tajawaza li ummati amma waswasat aw hadathat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku dari apa-apa yang berupa bersitan-bersitan dalam jiwanya selama belum diamalkan atau belum terlafadzkan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat agar meminta perlindungan dari kejelekan lisan. Ini juga terkait daripada hifdzul lisan. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga lisan kita. Melindungi diri kita dari kejelekan-kejelekan lisan. Rasulullah mengajarkan satu doa kepada para sahabat. Qul a'udzu bika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyi. Katakan, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri sam'i, dari kejelekan pendengaranku, wa syarri basari, dari kejelekan penglihatanku, wa syarri lisani, dan dari kejelekan lisanku, wa syarri qalbi, dan dari kejelekan hatiku, wa syarri maniyi, dan dari kejelekan kematianku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar kita berlindung kepada Allah min syarri al-lisan, dari kejelekan lisan. Berkata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, man najah, apa itu keselamatan? Qal, beliau menyatakan, amlik 'alaika lisanak wal yas'ak baituk wabki 'ala khati'atik. Pertanyaan yang luar biasa, di mana setiap kita tentu akan membutuhkan jawaban daripada pertanyaan ini. Apa itu keselamatan? Ini juga kecerdikan dan kecerdasan para sahabat. Yang mereka tanya adalah tentang keselamatan dirinya. Apa itu keselamatan? Apa yang bisa menyelamatkan dirinya di kehidupan dunia dan akhiratnya? Karena itu sesuatu yang paling berharga. Tidak ada yang lebih berharga daripada keselamatan. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, di mana jawaban tersebut mewakili daripada seluruh amalan-amalan kebaikan hamba. Amlik 'alaika lisanak, kontrol olehmu lisanmu, kendalikan lisanmu. Itu yang akan menguasai daripada seluruh amal-amal kebaikan yang ada pada dirimu. Menjaga lisan. Amlik 'alaika lisanak. Wal yas'ak baituk, dan daknya rumahmu itu mencukupi dirimu. Artinya di saat dunia yang penuh dengan fitnah-fitnah, maka keluar rumah dalam perkara-perkara yang tidak ada kemanfaatannya, bukan karena urusan yang daruri atau hajah, maisha dan yang semisalnya. Maka izam baitak, tetap kamu tinggal di rumahmu bersama keluargamu, selamat kamu. Hidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarga. Didik anak-anak taat kepada Allah Azza wa Jalla, qiraatul Quran misalnya, ataupun hal-hal yang bermanfaat lainnya. Maka keluarnya seseorang dari rumah disebabkan karena hajah, karena kebutuhan, atau karena perkara yang memang baru disifatnya. untuk thalabul ilm, untuk ma'isha, dalam kondisi dia tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla di luar rumahnya. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ini adalah an-najah. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang bisa selamat. Menjaga lisan, kemudian tetap berada di dalam rumah, menjauhi fitnah. Karena akan datang satu masa di mana terjadi fitnah demi fitnah. Kaqita'i lail mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Dan akan datang fitnah di mana orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang lari. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Karena dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut. Wabki ala khotiatik, dan menangislah atas dosa-dosamu. Sungguh sangat beruntung orang yang tersibukkan dengan dosa-dosanya, yang kemudian dia lupa terhadap dosa-dosa orang lain yang berbuat buruk kepada dirinya. Dia muhasabah terhadap dirinya, kekurangan-kekurangannya, dan dia menangis terhadap dosa-dosa tersebut. Ya Allah, aku telah memohon ampun kepadamu dan aku telah bertobat kepadamu dari dosa-dosa itu, ya Allah. Tetapi aku terjatuh kembali dalam dosa itu, ya Allah. Maka ampunilah aku, ya Allah. Kembali seperti itu dan menangis. Terhadap dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka di dalam hadis Uqbah bin Amir ini juga menunjukkan keutamaan daripada penjagaan terhadap lisan, atau bahkan menunjukkan wajibnya kita menjaga lisan kalau kita menginginkan keselamatan. Karena itu yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihatkan, amlik 'alaika lisana. Demikian pula hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Sampaikan kepadaku satu perkara yang aku akan pegangi dengannya. Ini tentunya perkara yang sangat-sangat penting sekali, sehingga seseorang meminta disampaikan kepadanya satu perkara yang dia akan pegangi dengannya. Fal Rasul menyatakan, qul rabbiyallah tsummastaqim. Katakan, rabbiyallah, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kalimat yang sangat ringkas sekali, tetapi sangat luas jabarannya, penjelasannya. Dan itu akan bisa menjaga seluruh daripada kebaikan-kebaikan kita, menjaga daripada amal-amal kita. Di saat seseorang menyatakan qul rabbiyallah, maka di saat dia akan berbicara, dia berpikir rabbiyallah, Rabb adalah Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqamah. Artinya jangan kamu berani berbicara sesuatu yang itu akan membawa muka Allah. Di saat dia mau berbuat, bertindak, dia teringat rabbiyallah. Maka dia pun harus istiqamah bahwa Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang aku berbuat demikian. Maka dia pun tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Mendengar adzan qul rabbiyallah, ingat dia, Rabb adalah Allah. Istiqamah kamu, datangi panggilan tersebut. Dan seterusnya. Maka kalimat rabbiyallah itu maknanya sangat luas sekali. Akan mampu untuk membawa seseorang kepada setiap perkara ketaatan dan mencegah darinya dari setiap perkara kemungkaran. Karenanya kalimat rabbiyallah tsummastaqim ini perkara yang sangat berat. Kemudian Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi melanjutkan pertanyaannya, qultu ya Rasulullah, ma akhwaf ma takhaf 'alaika 'alayya. Wahai Rasulullah, apa sesuatu yang paling kamu takuti, paling kamu khawatirkan menimpa diriku? Apa yang paling engkau takuti wahai Rasul terhadap diriku ini? Maka beliau fa'akhadha lisanahu tsumma qala, beliau kemudian memegang lisannya. Nah, dipegang sama beliau, kemudian beliau bersabda, "Uff 'alaika hadza." Jaga olehmu ini lisan. Yang paling ditakutkan adalah lisan. Ini kepada sahabat radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap lisannya. Lantas bagaimana dengan kita? Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang wajibnya kita menjaga lisan. Kalau bukan karena waktu, tentu kita akan membacakannya kepada antum sekalian karena sangat pentingnya hal tersebut. Hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghasung kita untuk berhati-hati terhadap lisan kita. Maka berikutnya kita akan masuk kepada bahaya-bahaya lisan. Afatul lisan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya setiap daripada apa yang terlafadzkan dari lisan-lisan kita pasti tercatat oleh dua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan mengawasi seluruh daripada amal perbuatan kita. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tiga ayat tersebut yang kita maksudkan adalah ayat yang ketiganya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah terlafadzkan satu kata, satu ucapan melainkan di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi lagi senantiasa hadir. Raqibun atid, yang berada di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Maka tentunya dengan itu kita harus sangat berhati-hati daripada ucapan-ucapan yang akan keluar dari lisan-lisan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun." Akan dicatat persaksian mereka dan mereka akan ditanya terhadap persaksian-persaksian tersebut. Ahsahullahu wa nasu. Allah mencatatnya sedangkan mereka telah melupakannya. Kiraman katibin ya'lamuna ma ta'malun taf'alun. Malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat, mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Dan ayat-ayat yang lain banyak sekali yang menunjukkan tentang adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi seluruh gerak-gerik kita, seluruh perbuatan kita, termasuk dalam hal ini adalah ucapan-ucapan kita. Dan terkait dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati dari berucap dan berbicara dengan tanpa ilmu. Itu akan membawa kepada petaka dirimu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan alat-alat yang dengannya kamu bisa mencapai ilmu. pendengaran kamu, mata kamu, hati kamu. Itu perangkat yang dengannya manusia bisa meraih ilmu, bisa melihat, bisa mendengar, bisa membedakan, bisa memikirkan dengan hatinya, bisa menimbang. Maka gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bisa menghasilkan ilmu yang dengannya kamu bisa berbicara dengan ilmu, bertindak dan berbuat dengan ilmu, dan dengan itu kamu akan selamat. Betapa banyak manusia binasa disebabkan karena tidak memperhatikan tiga nikmat ini. Mereka punya telinga tetapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya hati tapi tidak memikirkan. Walaqad dharana li jahannam katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami jadikan bagi jahannam itu mayoritas daripada jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak memikirkan, punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat. Mereka itu seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat. Mereka itu orang-orang yang lalai. Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Sungguhnya mata kita, pendengaran kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari kiamat kelak, lisan kita, tangan kita, kaki kita, bahkan kulit kita akan bersaksi atas apa saja yang kita telah perbuat di kehidupan dunia. Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari di mana lisan-lisan mereka dan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, maka dengan ini kami menghasung kepada terutama diri-diri kami dan juga kepada antum semua untuk benar-benar menjaga lisan-lisan kita. Dan jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara-perkara yang akan membawa murka Allah disebabkan karena lisan tersebut. Perkara yang terbesar daripada musibah disebabkan karena lisan adalah al-qaul 'alallah bila ilm. Al-qaulu 'alallah bila ilmin. Ini yang pertama. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 169. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah oleh kalian apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada kalian kejelekan dan kekejian, dan agar kalian berucap atas nama Allah hal-hal yang tidak kalian ketahui. Al-qaul 'alallah bila ilmin, itu adalah targetnya syaitan dalam menyesatkan Bani Adam. Bahkan di dalam ayat berikutnya surat Al-A'raf ayat 33, Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-qaul 'alallah bila ilmin ini pada peringkat tertinggi daripada dosa-dosa. Allah menyatakan Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Qul, katakanlah, innama harrama rabbiyal fawahish, yang diharamkan oleh Rabbku adalah al fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Seluruh perbuatan keji, ucapan-ucapan kotor, rendah, hina, ataupun hasad, itu keji. Hasad dalam hati, iri, perbuatan keji dalam hati, ataupun yang tampak, zina, liwat, dan yang semisalnya. Wal itsma, dan perbuatan dosa, di mana sebagian ulama menafsirkan al itsma di sini adalah al khamr, karena khamr merupakan induk daripada perbuatan dosa-dosa yang lain. Seseorang minum khamr akan membuka pintu-pintu kejelekan yang lainnya. Wal baghya bi ghairil haq, dan mendzalimi orang dengan tanpa hak. Dan yang paling terbesarnya adalah al-qatl, membunuh jiwa. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan engkau mensekutukan Allah sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah padanya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berucap atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyatakan, mengomentari ayat ini, farattaba al-muharramat arba' maratib. Farattaba al-muharramat arba' maratib. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingkat keharaman itu menjadi 4 peringkat. Wa bada bi ashaliha, dan Allah memulai dengan yang paling mudahnya. Wa huwa al-fawahish, yakni perbuatan-perbuatan keji. Tsumma sanna bima huwa asyad tahriman minhu, kemudian diikuti yang kedua dengan sesuatu yang lebih besar dosanya. Wa huwal itsm wa dzulm, yakni dosa dan kedzaliman. Di mana paling tingginya adalah membunuh jiwa. Kalau fahisyah mungkin kita bisa menyatakan zina. Maka yang kedua itu lebih tinggi tingkat keharamannya, membunuh jiwa. Summa salas bima huwa a'zamu tahriman min huma, kemudian diikuti yang ketiga dengan yang lebih besar lagi nilai keharamannya. Wa huwa syirku bihi subhanah, yakni mensekutukan Allah subhanah. Summa rabba'a bima huwa asaddu tahriman min dhalika kullihi, kemudian yang keempatnya yang paling keras keharamannya, paling besar keharamannya dari itu semua. Wa huwa al-qawlu alaihi bila ilmin, yakni berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. As-Syaikh Rabi menyebutkan ucapan ini, dan beliau menjelaskan makna daripada ucapan Ibnu Qayyim ini tidak secara mutlak, bahwasanya al-qawlu ala Allah bila ilmin itu lebih tinggi dosanya daripada kesyirikan. Tetapi pada satu kondisi di mana al-qaul 'ala Allah bila ilmin ini madharatnya lebih besar. Ya, madharatnya lebih besar. Dampak kerusakannya lebih besar. Yang dengan itu kerusakan-kerusakan dan dosanya pun akan bisa lebih besar daripada kesyirikan. Dari sisi al-qaul 'ala Allah bila ilm masuk di dalamnya juga kesyirikan. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ucapan orang-orang Nasrani, misalnya Isa binullah, itu al-qaul 'ala Allah bila ilm. Kerusakan yang ditimbulkan bagaimana menyesatkan sekian banyak manusia. Jutaan manusia tersesatkan dengan ucapan ini. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit runtuh. Gunung hancur, bumi terbelah, disebabkan karena ada orang yang menyatakan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ucapan ini menyebabkan begitu sangat dahsyatnya efek disebabkan karena ucapan tersebut. Al-qaul 'ala Allah bila ilmi. Jadi sekali lagi, tidak secara mutlak bahwasanya al-qaul 'ala Allah bila ilmin itu kemudian lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Tetapi pada satu kondisi dengan kerusakan yang lebih besar dan membawa kepada yakni dampak-dampak menyesatkan manusia yang lebih banyak, maka al-qaul 'ala Allah bila ilmin ini bisa menduduki peringkat lebih besar daripada kesyirikan. Jika kesyirikan hanya dilakukan oleh person-person, maka dibandingkan dengan al-qaul 'ala Allah bila ilm yang didakwahkan mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kekufuran dengan al-qaul 'ala Allah bila ilm ini, maka dampaknya lebih besar dan dosanya juga lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Juga diantara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu ini dosa yang sangat besar adalah firman Allah Ta'ala, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian gulu berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian berucap atas nama Allah kecuali hak, kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Sungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, dan kalimatnya yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu thalathah, dan jangan kalian mengatakan bahwasannya Trinitas tiga, jangan kalian katakan bahwa Tuhan itu tiga. Intahu khairal lakum, berhentilah kalian dari ucapan itu, lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu walad. Sungguhnya Allah itu adalah ilah yang satu, sembahan yang satu. Maksudnya Allah tidak pantas baginya memiliki putra. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Ini surat An-Nisa ayat 171. Dan di antara bentuk al-qaul 'ala Allah bila ilmin ini adalah kelancangan seseorang mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam memvonis seseorang. Memvonis seseorang dengan surga atau neraka. Ini adalah kelancangan. Memvonis seseorang bahwasanya Allah tidak akan memaafkan kamu, Allah tidak akan mengampuni kamu. Kamu sudah keterlaluan dosanya. Sudah diingatkan berkali-kali, kamu tetap saja seperti ini. Sungguh Allah tidak akan mengampuni kamu. Allah akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Dan seterusnya. Maka na'udzubillah. Ucapan seperti ini, ucapan yang mengerikan. Al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan beliau menyebutkan sanadnya sampai Domdom Ibnu Jauz. Domdom Ibnu Jauz, orang tabi'in. Domdom berkata, Dakhaltu Masjid Al-Madinah, aku masuk Masjid Madinah, ya ini Masjid Nabawi. Fanadani Syekhun, maka seorang tua memanggilku. Dipanggil sama orang yang sudah sepuh, sudah tua. Faqal, orang tua tadi mengatakan, Ya Yamami Ta'al, wahai orang Yamamah, kemari kamu. Wa ma'arifu, dan aku belum mengenal dia, siapa dia. Aku tidak tahu dia siapa. Maka Dom-Dom kemudian mendatangi Syekh tadi. Faqal, maka Syekh tadi berkata kepadaku, la taqulanna li rajulin wallahi la yaghfirullahu laka abadan. Benar-benar jangan kamu ucapkan kepada seorang pun, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu selama-lamanya. Al-qaul 'ala Allah bila ilmu. Benar-benar, kata Syekh tadi, benar-benar kamu jangan sampai berucap kepada seorang pun, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dirimu selama-lamanya. Wala yudkhilukal jannah, dan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Jangan ucapkan kalimat itu selama-lamanya. Qultu, maka aku katakan, kata Dom-Dom, wa man anta yarhamukallah, dan siapa anda, semoga Allah merahmati engkau. Qal, maka Syekh tadi menjawab, Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabiyun jadid radhiyallahu anhu. Qal faqultu, maka Dom-Dom mengatakan, aku pun kemudian berkata, inna hadihi, sesungguhnya ini, yakni ucapan sumpah serapah istilahnya ya, melihat temannya atau saudaranya yang berbuat dosa demi dosa, yang sudah dinasihati dan seterusnya masih tetap ngengkel, maka dia keluar dari lisannya, wallah kamu tidak akan diampuni oleh Allah, wallah kamu akan masuk neraka, wallah kamu tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kalimat-kalimat yang ringan terucapkan dengan lisan. Dan kata Dom-Dom, hadhihi la kalimah yaquluha ahaduna li ba'di ahlihi idza ghadiba. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh salah seorang kami kepada sebagian anggota keluarganya di saat dia marah. Terucap kalimat-kalimat tersebut. Auli zaujatihi, atau kepada istrinya. Auli khadimihi, atau kepada pembantu rumah tangganya. Atau kepada budaknya. Ucapan-ucapan yang biasa keluar dari lisan-lisan mereka. Qal, maka Abu Hurairah menyatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulain kana fi bani Israil, sesungguhnya ada dua orang lelaki di masa bani Israil, mutahabbaini, yang keduanya saling mencintai. Ahaduhuma mujtahidun fil ibadah, di mana salah seorangnya begitu sangat semangat dalam ibadah. Wal akhar ka'annahu yaqul mudhnibun, dan yang lain seingatku, atau ka'annahu yaqul, yakni seolah-olah dia mengatakan dari apa yang diingat oleh Dom-Dom, mudhnibun, yakni orang yang banyak dosa. Yang satu ahli ibadah, yang satu banyak dosa. Faja'ala yaqul, maka orang ini tadi yang ahli ibadah berkata, aksir, aksir, sudah hentikan, hentikan, cukup, cukup, amma antafi, dari apa yang kamu berada padanya. Setiap ketemu posisinya dalam maksiat. Ini padahal sahabatnya, orang yang sangat dia sayangi, orang yang sangat dia cintai. Dia kasihan terhadap sahabatnya ini berbuat dosa demi dosa. Aksir, sudah cukup, hentikan perbuatan kamu ini, jangan lagi kamu ulangi. Fayaqul khalli wa rabbi, maka teman tadi mengatakan, biarkan aku dengan Rabbku, ini urusanku dengan Allah, sudah biarkan saja diriku, kamu tidak usah mengurusi diriku. Qal hatta wajadahu yauman ala dzambin ista'dhamah, sampai pada suatu ketiga yang ahli ibadah ini mendapati saudaranya tersebut dalam satu dosa yang dia menganggap sangat besar dosanya. Faqala aksir, maka dia menasihati lagi, cukup, sudah, hentikan. Faqal khallini wa rabbi, maka jawaban daripada saudaranya masih tetap sama, biarkan ini urusanku dengan Allah. Abu itta alaina raqiban, apakah kamu itu diutus untuk mengawasi kami, gerak-gerik kami? Kata saudaranya. Dengan ucapan tersebut, si ahli ibadah marah. Faqala wallahi la yaghfirullahu laka abadan. Ucapan yang naudzubillah keluar dari lisan seseorang yang tujuannya baik, niatnya baik kepada saudaranya, tetapi kemudian berlaku lancang terhadap Allah Azza wa Jal. Faqala wallahi la yaghfirullahu laka abadan. Demi Allah, la yaghfirullahu laka abadan. Allah tidak akan mengampuni kamu selama-lamanya. Wa la yudkhilukal jannah abadan. Dan Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga selama-lamanya. Satu kata saja. Hidupnya penuh dengan ibadah. Ya, penuh dengan ketaatan kepada Allah. Sedangkan yang satu ini penuh dengan kemaksiatan. Tetapi ya, saudaranya yang penuh dengan ibadah ini tadi tidak sabar menghadapi saudaranya yang penuh dengan maksiat. Qal fa ba'athallahu ilaihi mamalakan fa qabada arwahahuma. Maka Allah kemudian mengutus seorang malaikat yang mencabut nyawa keduanya. Fastama'a indah, maka keduanya berkumpul di sisi Allah Azza wa Jalla. Faqala lil mudhnib, maka Allah katakan kepada orang yang penuh dosa tadi, udkhulil jannah bi rahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosanya. Luar biasa. Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, ya yabna Adam, in ataitani bi qurabid dunya khotoya wa ataitani la tusrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai Bani Adam, kalau kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa-dosa, kamu datang kepadaku bertemu denganku dalam kondisi kamu tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datangi kamu dengan sepenuh bumi pula ampunanku. Ya. Ini rahmat Allah yang begitu sangat luas. Maka jangan kemudian kita berani-berani mengatakan kepada ahli ma'asi bahwasanya dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita tegaskan bahwa dia akan menjadi ahlun nar. Sesungguhnya kita bisa beribadah, kita bisa ta'lim, kita bisa menghadiri majelis ilmu, kita bisa ini dan itu daripada amal-amal soleh. Itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dari kemampuan kita. Dimana seandainya saja Allah kehendaki dari apa yang kita lihat pada saudara kita yang ahlul ma'asi, kita bisa saja seperti dia. Kapan saja ya, kita bisa berubah menjadi seperti dia, bahkan lebih jelek dari itu, kalau Allah kehendaki. Innal quluba baina usbu'ain as-sabir rahman yuqallibuha ma yasha. Hati kita itu berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Karenanya kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan diri kami, hati kami dalam ketaatanmu, dalam agamamu. Dan jangan lancang terhadap Allah Azza wa Jal berkata kepada saudara kita dengan ucapan-ucapan tersebut. Kita wajib membenci maksiat, ya. Kita wajib membencinya. Ya. Seseorang harus melihat dengan dua pandangan terkait dengan apa yang dia saksikan dari saudaranya. Yang pertama adalah ainu syara', pandangan syariat, yakni itu adalah perbuatan maksiat yang kita wajib untuk membencinya dan membenci pelaku-pelakunya, tetapi juga ainul qadar, melihat dari sisi takdir bahwasanya ini ujian bagi dia dan ini juga ujian bagi diri saya. Kalau seandainya saya bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, niscaya saya juga tidak selamat dari perbuatan yang dia lakukan. Ini akan menjaga senantiasa daripada hidayah kita biinillah, dan kita tidak lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada ahli ma'asi tersebut, "Udkhulil jannah bi rahmati." Masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, dan kemudian Allah katakan kepada yang lain. Siapa yang lain? Yang ahli ibadah. Atas tapi antah dur ala abdi rahmati, apakah kamu sanggup untuk menghalangi hambaku ini dari rahmatku? Kata Allah, menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. menghalangi dia dari ampunanku yang telah kamu ucapkan di dunia, bahwa aku tidak akan mengampuni dia, aku tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Sekarang kamu halangi dia dari masuk surga, apakah kamu mampu? Faqala la ya rab. Maka dia menjawab, tidak ya rab, tidak mampu. Fal idhabu bihi ilan nar. Maka Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, pergilah kalian membawanya, lemparkan ke dalam neraka. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah menyatakan, walladzi nafsi biyadih la takallam bi kalimah aw baqad dunyahu wa akhiratah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah berucap dengan satu kata saja, ya, hidupnya penuh dengan ibadah, disebabkan satu kata saja, satu kalimat, menyebabkan binasa dunia dan akhiratnya. Dunianya kenapa? Karena dunia penuh dengan ibadah. Dia berusaha untuk mentaati Allah, ya, menghilangkan dari berbagai macam kelezatan-kelezatan dunia, menjauhkan diri dari berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia. Itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena satu perkara yang mendatangkan murka Allah azza wa jalla, adab Allah Subhanahu wa taala. Hancur dunianya dan hancur akhiratnya. Ini perkara yang pertama, al-qawlu 'ala Allah bila ilmin. Kemudian bahaya lisan yang kedua adalah asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang tiada tandingnya. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik, dia dipersekutukan dengan yang lain, dan mengampuni dosa selain itu dari siapa saja yang dia kehendaki. Yakni selain itu yang dosanya lebih rendah daripada kesyirikan. Mana min duni atau maduna dalik. Ini matah tadalik. Di bawah daripada kesyirikan. Dari siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh manusia di awal terjadinya kesyirikan di atas muka bumi adalah disebabkan karena kesyirikan dalam lisan, yakni mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala, dengan wad, suwa, yaghuts, ya'uq dan nasr. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya di masa tersebut, masa Nabi Nuh, di umatnya Nabi Nuh, ada 5 orang salih yang disebutkan nama-namanya di dalam surat Nuh, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan-peribadatan. Dan ketakwaan-ketakwaan dan kesolehan-kesolehan yang tiada tandingnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk membuat satu fitnah, satu ujian bagi umat manusia. Pertama kali terjadi kesyirikan di atas muka bumi, Allah cabut nyawa mereka dalam satu waktu, kelima-limanya meninggal dunia dalam satu waktu. Maka manusia pada saat itu merasa kehilangan pemimpin mereka, ahli ibadah, ahli takwa, orang yang sangat saleh. Maka setan datang kepada mereka dan membisikkan agar mereka membangun monumen, patung-patung dalam tempat-tempat berkumpulnya mereka, dalam majelis-majelis mereka dibikin patung. Patung-patung disesuaikan dengan bentuk wajah mereka dan diberi nama dengan nama-nama mereka. Dibisikkan oleh syaitan dengan tujuan kalian nanti bisa meneladani apa yang mereka telah lakukan dari amal-amal soleh dan ketakwaan kepada Allah. Setiap kalian duduk-duduk di situ dalam majelis tersebut, kalian melihat ini orang-orang yang soleh yang dahulu masya Allah ibadahnya, ketakwaannya, sehingga kalian bisa terhasung untuk melakukan hal yang sama. Ini awal daripada bisikan setan. Yang kemudian generasi ini hilang dan dilupakan ilmu dan tujuan daripada pertama kali pembuatan daripada patung-patung tersebut. Setan datang ke generasi berikutnya membisikkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang saleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian orang-orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, maka kalian tidak pantas untuk langsung meminta kepada Allah. Butuh kepada wasilah-wasilah, butuh kepada perantara-perantara. Sedangkan bapak-bapak kalian dahulu membuat patung-patung tersebut supaya kalian bisa menjadikan mereka sebagai wasilah. Kalian datang ke sana meminta kepada Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr, kebutuhan-kebutuhan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mereka. Kalian minta, kalian bisa datang dengan membawa sembelihan kambing, unta ataupun yang lainnya. Yang dengan itu ya, orang-orang saleh tersebut akan ridho kepada kalian dan akan menyampaikan hajat kebutuhan kalian kepada Allah. Terjadilah kesyirikan pertama kali di atas muka bumi. Kesyirikan pertama kali di atas muka bumi. Mereka kemudian melakukannya dengan sangat antusias, menyembelih binatang kurban, kemudian meminta. Jadi mengibadai daripada patung-patung di masa tersebut bukan maknanya adalah sujud ya kepada patung-patung tersebut dan nyembah-nyembah. Tidak, bukan seperti itu. Mereka menjadikan sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang saleh tersebut. Dengan lisan-lisan mereka berdoa ya, kepada berhala-berhala. Ini kesyirikan dengan lisan-lisan mereka. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan pada berhala-berhala mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabiullah Nuh untuk menjelaskan kesesatan mereka. Untuk menjelaskan bahwasannya perbuatan mereka adalah perbuatan kesyirikan yang Allah tidak ridhoi. Akan tetapi perkara tersebut telah mendarah daging pada diri mereka dan sudah menjadi tradisi turun-temurun adat istiadat yang telah mereka lakoni, sehingga sangat sulit sekali untuk bisa lepas daripada tradisi-tradisi tersebut yang telah turun-temurun. Demikian pula terus dan terus. Kita tahu bahwasanya umat Nabi Nuh ya, tidaklah beriman darinya melainkan hanya segelintir orang saja. Padahal berapa lama beliau berdakwah? 950 tahun. Al-fasanatin ila khamsina 'aman. 950 tahun berdakwah di kaumnya. Tidak lebih dari 80 orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dari kaum Nabi Nuh, yang selainnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Dan terus kesyirikan-kesyirikan model ini turun temurun sampai pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Mereka datang kepada Lata. Kita tahu siapa itu Lata. Orang yang saleh ya, yang pekerjaannya yang lutus sawi, membuat adonan gandum, kemudian dibikin roti, dibagi-bagikan kepada hujjat jamaah haji. Di saat meninggal dunia dibikinlah monumen, kemudian didatangi untuk minta wasilah kepada Lata, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak terima kalau dikatakan mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Mereka menyatakan haula sufa'una indallah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang akan menyampaikan hajat kebutuhan kami kepada Allah. Ya, ini wasilah, perantara saja. Kami beribadah ya hanya kepada Allah saja. Tetapi ya, mereka adalah wasilah-wasilah. Itu yang dilakukan oleh generasi ya, ini bapak-bapak kami dahulu seperti ini. Sehingga di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa hidayah dan mengajak kepada la ilaha illallah, tidak mensekutukan Allah dalam berdoa, mereka terheran-heran. Tidak pernah didapati yang seperti ini. Kami tidak pernah dengar ada aturan seperti ini. Aturan turun-temurun dalam tradisi kami, yang kami ketahui dan adat istiadat kami, ya kita meminta kepada mereka orang-orang yang soleh tersebut untuk menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun, turun-temurun. Masa orang yang baru saja datang kemarin sore, kemudian dia berada di atas kebenaran. Wa'ajabu an ja'ahum munzirum minhum faqalul kafirun. Faqalul kafiruna hadha syai'un, hadha sahirun kadzab. Aja'alul alihata alihan. Aja'alul alihata ilahan wahidah. Inna hadha la syai'un ujab. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Shad oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan mereka, orang-orang kufar Quraisy, musyrikin Quraisy. Mereka menjadikan tandingan-tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa kepada berhala-berhala tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara antara diri-diri mereka dengan Allah azza wa jalla. Mereka menyatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka melainkan hanya agar mereka itu bisa mendekatkan diri kepada kami, bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Jadi syubhat yang ada pada umat Nabi Nuh dan umat-umat setelahnya sampai umat Rasulullah SAW sama sampai sekarang, kesyirikan-kesyirikan daripada musyrikin fi zamanina hadza sawa'an bisawa'in ma asbahal yaumil bariha'. Wallahu musta'an. Sampai jam berapa ini? Alhamdulillah. Sampai jam berapa, panitia? Ya? Sebentar lagi dulu. 10 menitan. Baik. Ahsan untuk persiapannya. Insyaallah lanjut setelah duhur. Insyaallah kita lanjutkan setelah duhur. Dan kita skors sesi yang pertama ini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mohon untuk dikumpulkan ke panitia. Jika masih ada waktu, kita insya Allah akan bisa menjawabnya. Kita akan menjawabnya biidznillah. Wa naqtafi bihadza wa sallallahu alaihi wa sallam.